Polisi, polisi, polisi. Polisi, polisi, polisi. Sera. Mega Reto. Topi rompi pada di kanan kiri, kebaca kacamata hitam bergaya. Siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau. Rompi pada di kanan kiri, ku baca kacamata hitam bergaya. Siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau.